السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على حبيبك الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama mempelajari baca Al-Quran dengan metode katibah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita sehingga kita dapat menyerap pelajaran yang hendak disampaikan, sehingga akhirnya kita bisa membaca Al-Quran sendiri dengan fasih, iqra'ul Quran, iqra'ul Quran, iqra'ul Quran. Mari kita mulai pelajaran membaca Al-Quran metode katibah, sistem 1,5 jam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dalam waktu yang sangat singkat dapat membaca Al-Quran insyaallah. Iqra'ul Quran, iqra'ul Quran, iqra'ul. Ada beberapa syarat untuk Anda dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Syarat pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah khusyuk saat belajar atau konsentrasi. Yang ketiga, menirukan dengan suara dan tidak ragu. Dan yang keempat, jika Anda telah dapat membaca Al-Quran, maka harus terus latihan yang istiqomah, karena dengan latihan yang istiqomah inilah Anda akan dapat lancar membaca Al-Quran. Sebelum kita berlatih untuk menguasai huruf hijaiyah, baiklah kita ketahui 4 langkah atau 4 kunci sukses membaca Al-Quran dengan fasih. Pertama adalah menguasai huruf hijaiyah beserta kasus sambungnya. Yang kedua, menguasai tanda baca beserta panjang pendeknya. Yang ketiga, menguasai kaedah-kaedah katibah. Dan yang keempat, latihan yang istiqomah dengan cara talaqqi. Talaqqi artinya Anda langsung berhadapan dengan ustaz, karena ini adalah metode yang paling sahih, paling benar, paling bagus untuk dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Dan cara inilah yang ditempuh oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempelajari baca Al-Quran. Ikutilah huruf per huruf dengan suara yang agak kencang, agak keras, dan tanpa ragu-ragu agar Anda cepat bisa membaca Al-Quran. Ikuti ya, dengan suara. A. A. Yang kayak L dibalik, ini la ya. La. La. Ala. Ala. Ulangi. Ala. Yang titik di bawah ini, ba. Ba. Ingat titik di bawah, satu namanya ba ya. Ba, coba. Ba. Nah. Na. Yang titik satu di atas ini, na ya. A, la, ba, na. Coba. A, la, ba, na. Yang titik dua kayak mata nih di atas nih, ta. Ta. A, la, ba, na, ta. Baca. A, la, ba, na, ta. Kebalikan ta, titik dua di bawah. Satu-satunya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, titik dua di bawah itu ya. Ya. Ya. Ta, ya. Ta, ya. Ini ta, ta, ya, diingat nih telurnya sudah ada tiga masuk ke dalam saku, saku, sa, ta, coba baca, a, la, ba, na, ta, ya, ta, lagi, a, la, ba, na, ta, ya, ta, dibalik, sa, ya, ta, na, ba, la, a, ini ta, ta, ya, lagi ta. A, ya, ta, na, ba, la, a. Ini apa? Na. Ini? Ta. Ba. Ta. Ya. Ta. Ta, ya, ta. Ta. Ya, ta. Ta. Ya. Na. Ba. Ta. La. A. La. Ba. Na. Ta. Ya. Ta. A. La. Ba. Na, ta, ya, ya. Ya, jadi begitu. Ada titik di bawah, satu berarti ba ya. Di atas, satu na. Kalau dua di atas, ta. Tidak ada titiknya, tapi kayak gambar, kayak tulisan S. Nah, ini ya ya. Atau ada titik dua di bawah, ya. Ini apa nih? Ba, uh-huh. Na, ta, a, la, sa, ya, ba. A, la, ta, ya, la, a, ta, ba, ya, ta, ba, ya, ta, ya, ba, na, ta, ya. Ya. Coba perhatikan yang titiknya jatuh di bawah nih, ja, ja, penuh, ja, ja. Tak ada titik ini ha ha ja ha ja ha kha kha kha kha baca ja ha kha ini gambar mulut sedang menganga ya ini a a a a ya kalau ada titiknya gha gha ya gha a gha a gha ya lagi ja ha kha a a gha betul lagi ja ha kha a gha ini apa ja ini kha ini ha a gha coba dibalik gha a kha ha ja nah, nanti dalam kasus sambungnya ini terpotong ya sehingga tinggal kepalanya saja. Yang A ini bisa jadi segitiga, ya. Yang O juga sama, jadi segitiga, ada titik. Yes. Ya. Yes. Lagi. Ja, ha, kho, a, go, go. Ya. Coba kita praktekkan ke kasus sambung. Ini apa? Ya. Jadi satu bawah. Ba. Dua bawah. Ya. Dua atas. Ta. A. La. Ha. Ja. A, ja, ba, ya, ta, a, la, ya, a, la, gho, a, la, ba. Coba diulangi. Ya, betul. Ba, ya, ta, a, la, ha, ja, a, ja, ba, ya, ta, a, la, ya, a, la, gho a la ba. Coba ulangi, jangan cepat-cepat. Ya ba ya ta a la ha ja a ja ba ya ta a la ya a la gho a la ba. Kita ulangi dari dua hafalan tadi supaya kita tidak lupa apa yang pernah kita baca dalam hafal tadi. Ini apa nih kayak ini? A la A, ba na ta benar ya iya ta ja ha kho a gho gho a kho ha ja ta ya ta na ba la a la ha a ja ba na kho gho ya ta ta. Bagus sekali. Kita tambah lagi. Ini sa sa sha sha. Dilihat ya, diingat-ingat gambar gigi ini. Yeah. Ya. Gambar gigi ini sa sa. Kalau sudah ada titiknya, gambar gigi ada tiga titiknya, ini sha sha sa sha sa sha. Lagi sa sha. Ini so so so so. Ya. Ingat ya, kayak bakso nih. Yeah. Ya kan kayak gambar bakso tuh. Iya. Yeah. Jangan bakso, ini so-nya aja ya. So. So. Nah, ini kayak gambar anak kecil lagi boboan. Ini gambar dot-nya ya. Iya. Yeah. Lagi ngedot nih. Bo. Bo. So, bo. So, bo. Coba baca dari awal. Sa, sha, so, bo. Cepetin. Sa, sha, so, bo. Kurang cepet. Sa, sha, so, bo. Nah, ini gambar kepala. Kena kayu dari atas. Bunyinya tok. Pok, pok, pok, pok, sa, sha, so, bo, pok, ya. Sa, sha, so, bo, pok. Ya. Kalau kena kayu dari atas, kan keluar darah, cerat gitu ya. Orang Arab ngomongnya zo, gitu. Zo, zo, zo. Ya. Lagi, sa, sha, so, bo, po, zo. Iya, lagi ulangi. Sa, sha, so, bo, po, zo. Nah, dibalik. Zo, po, bo, so, sha, sa. Sa, so, po, zo, bo, so, sh, sa, so, po, po, so, po. Bo sa. Nah, terus dalam kasus sambungnya nanti ininya terpotong ya. Yang ekornya nih nanti terpotong. Nanti jadinya seperti ini nih, ya. Sa. Sa. Nah, ini sha, ya. Sha. Jadi dicirin ini aja nih giginya ya. Iya. Ini sa, sha, coba. Sa, sha. Berarti ini sama dengan ini kan? Iya. Apa tuh? So. Ini bo. Soalnya boleh dilihat gambar bakso, so ya. Yeah. Kalau ada titiknya berarti bo ya. Bacanya so. So, bo. Uh-huh. Po, zo. Ini gak ada perubahan ya. Yeah. Ini apa nih? Itu sa. Ini? Kho. Kho. Ya. Ini? Ya. A. La. So. A. La. A. La. A, ya, a, betul, segitiga itu a ya, iya. Ini, bo, ah tuh ya kan, iya. La, a, la, po, a, ah ini, la, a, la, na, a, bo, ya, ini apa nih, bo, sama nggak dengan ini, sama, ini apa nih? So. Sama dengan ini. Beda. Ini apa? So. Ini. A. Ini. Po. Ini. A. A. Itu A sama. Ya. Sama. Ini apa nih? Ya. Ya. Coba diulang dari awal ya. A. A. Ini. La. Ba. Na. Ta. Ya. Ta. Ya. Ha. Kho. A. Gho. Sa. Sha. So. Bo. Po. Zo. Zo. Po. Bo. Sha. Sa. Gho. A. Kho. Ha. Ya. Ta, ya, ta, na, ba, la, a, a, la, ha, a, sa, so, po, zo, bo, kho, gho, na, ba, ya, sha, ta, sha, sa. Ini digigit lidahnya ya. Sa, sa. Ya, jadi digigit tapi kayak S. Sa, sa. Ah, sa, gitu ya. Sa. Sip. Kalau ini ta, ta, ta. Tapi ada desis sedikit. Ta, ta, sa, sa. Ini sha, sha, sa, sa, sha, sha. Coba. Ta, sha. Ini ta. Ya, ini ja. Yang penuh ja. Ja, ja, ja. Ya. Lagi ulangi. A, a, la, ba, na, ta, ya, ta, ja, ha, kho, a, gho, sa, sha, so, bo, po, zo. Ini gambar dada, ya. Gambar dada. Ah, dada lagi dibusungkan. Ya, da, da. Nah, ini gambar orang sedang zikir. Ini palanya nih, lagi gila, ilaha illallah. Ya, da, za, da, za, za, za. Ya, ini ro, ro, ro, ro. Ya, ro, ya, r, r, ro, ro. Ini za, da, za, ro, za, da, za, ro, za. Ulangi, da, za, ro, za. Lagi da za ro za. Lagi da za ro za. Dibalik za ro za da. Ini apa? Za, za. Iya. Nah, nanti dalam kasus sambungnya enggak ada yang berubah ya. Ini bisa berubah seperti ini nih ya, ro ya. Nanti berubahnya seperti ini. Ada kesalahan gitu ya. Kalau za berarti ada titik. Ya. Terus kalau da atau za, dia terkadang seperti la. Bedanya nggak panjang. Kalau la panjang tongkatnya ya. Ini za ya. Ya, coba. Ini apa nih? Apa nih? Ro. Ini. Ba. Na. A. Ya, a ya. Ini. A. La. Za. Ya. Betul. Ro. Ba. Ya. Ha. Kenapa ha nih? Titik sambung bersama. Enggak ada titik ya. Ya. Kalau ada titik di bawah? Ja. Kalau titik di atas? Kho. Nah ini apa nih? Ya. A. Ta. Na. A. Ya. Coba lihat nih. Apa nih? Za. Ya. Ya. Na. Betul. A. La. Da. Ya. Na. La. A, ya, da, kho, na, a, la, ba, ta, ta. Ah, ini ta juga ya. Bawahnya begitu ada titik dua, ini ta, ya. Ini a, ba, da, a. Ya, coba ulangi. Za, ya, na, a, la, da, ya. Na, la, a, ya, da, kho, na, a, la, ba, ta, ta, a, ba-da-a. Mari kita ulangi tabungan huruf hijaiyah kita dari awal sampai pelajaran tadi. Yuk. A la ba na ta ya ta ya ha kho a gha sa sha sho bo to za da za ra za za za. Ini apa nih? Da za za lagi za ya za za ini da ini za ra za za ra za da za ta ba sa sha sa gha a kha ha ya ta ya ta na ba la a la ha a sa so to da ra za da za ba ga kha na ba ya ta ya ta. Coba perhatikan ini gambar perahu. Perahu fa fa fa fa. Perahunya Pak Komar. Ko ko ko ko ko ko pa ko pa ko. Ini ma ma. Ingat ya, nih kalau ada bulat kayak gini nih ma ya. Terus dia juga bisa seperti ini nih. Pokoknya begitu bulat, tidak ada titik-titik, ma ya. Ma. Atau seperti ini, sebenarnya ini bulat nih ya. Bulat, tetapi mata penanya lebih tebal daripada bulatnya, sehingga ketutupan bulatnya ya. Ma. Ini ma juga ya. Kalau wa juga sama bulat, tapi bentuknya tidak pernah berubah seperti ini satu. Ya, disambung pun sama seperti ini tuh. Ya. Fa o ma wa ya. Fa o ma wa lagi. Fa o ma wa. Fa o ma wa. Wa ma o fa. Wa ma o fa. Fa ma o wa ya. Fa o ma ma ma wa ya. Apa nih? Fa o wa yang kecong-cong o ko gitu. Ko ya. Lagi ko ya. Wa ma wa a ba a la o sa po a la ya a la na a sa ya ma ya a. Apa nih? Fa o wa ma wa a ba a la o sa po a la ya a la na a sa ya ma. Nah, dia terma ya. Iya. Nah, ini ya a. Nah, segitiga ya a ya sampai sini. A ya. Baca ibi. Ibi. Baca ibi. Ibi. Ibi. Ya. Ini u ya. Ya. U tambah wa mati panjang. U atau u dibalik juga panjang. U. Baca u bu. Cepetin u bu. Lagi u bu. U bu, seperti ubu. Ya, ini kan bu, ini bu, ada wa mati jadi panjang. Bu, ubu, lagi ubu, ini ubu, seperti ubu. Baris dua di atas an, ya, an, an. Kalau di bawah in, in. Kalau di depan dua ya, ini un, un. Kan? Baris dua begini ya, di atas an, an. Kalau di bawah in, in. Begini ya, un, un. Nah, terkadang dia tertulisnya seperti ini, sama ya, un. Ini un, ini un. Jadi ini kan a, ini ba kasih an, jadi aban. Baca aban. Ini abin, dapetin abin. Ini abun, abun. Perhatikan, ini bulat gini ya. Ya, ini tanda mati. Ini huruf yang diberi tanda bulat ini dari konsonan ya. Atau satu tekanan, dibacanya ditekan ya. Ya. Kalau ada tanda begini, tiga tiduran, ini namanya tasydid. Atau tanda huruf dobel ya. Atau kita sebut dua tekanan, dibacanya ditekan dua kali. Ya. Terus kalau ada bendera kayak gini ya, bendera, ini ada bendera kayak gini. Nah, itu panjang 5 sampai 6 ketuk. Ya, contoh ini a, ini ba, ya kan? Ya. A, ba dimatiin jadi ab, ab, ya, ab, ab. Ini a, ini ba, ya kan? Double, ya enggak? Iya. A, ba, ba nya double, jadi ab ditambah a, iya. Bacanya ditahan, ab, ba, gitu ya. Kalau ini bukan ditahan, ini dimatiin, ab, iya. Ya, ab, ini ditahan, ab, ba, coba baca, ab, ini ab, ba, ini a, ya. Ini ba ya, ini ba ditambah tanda bendera kayak gini ya, berarti panjang 5 ketuk ya, berarti 5 a tuh ya. Aba, baca aba ya, lagi aba. Setelah kita mempelajari, menghafalkan serta menguasai huruf hijaiyah beserta kasus sambungnya, ditambah tanda baca dengan panjang pendeknya, maka langkah berikutnya adalah menguasai kaidah-kaidah yang merangkum hampir keseluruhan ilmu tajwid yang ada untuk mempelajari Al-Quran berikut ini. Akhirnya bulan. Kaidah. Kaidah pertama, huruf tak berharakat sama dengan mati. Ya, tanda mati. Seperti kata mi tambah nun tambah na tanpa harokat dibaca min, dibaca min. Huruf tak berharokat sama dengan mati. Mi ini kan tak berharokat, ini kan na, berarti sama dengan mati, bacanya min, min. Kaidah kedua, huruf tak berharokat tidak dibaca jika setelahnya ada tekanan, seperti wa. Ini kan tak ada harokat ya. Tidak dibaca ya, jadi kita loncat langsung ke sini, ke la yang mati. Ini kan tekanan ya, tekanan ya. Satu dibacanya wal, tak berharokat, tidak dibaca jika setelahnya ada tekanan. Ini tekanan satu, jadi loncat ke yang ada tekanan. Wal, wal ham du, dibacanya wal ham du. Atau seperti kata ini kan wa a mi lu, ini gak ada harokat nih, gak dibaca karena setelahnya ada tekanan. Jadi anggap saja huruf ini tidak ada, lalu kita langsung loncat ke sini. Wa amilus so panjang ya, so li hati, baca wa amilus so li hati yang benar. Wa amilus so li hati ya, jadi ini wa amilus so panjang ya, lihati. Kaidah yang ketiga, huruf bertekanan satu tidak dibaca jika setelahnya ada huruf bertekanan dua, seperti kata min. Lihat, artinya tekanan satu itu yang gini, tekanan satu ya. Ini tekanan dua. Kalau ada huruf dikasih tekanan satu, ini anggap tidak ada jika setelahnya ada tekanan dua. Seperti kata, ini kan min, ada ro, dia ada tekanan dua. Tekanan satu tidak dibaca jika setelahnya ada tekanan dua. Dibaca ke sini, mir, ya, mir rob bi bihin. Coba baca, mir rob bihim ya, tekanan satu atau sukun tidak dibaca jika setelahnya ada tekanan dua atau tasydid. Baca mir rob bihim. Saudara-saudara sekalian, setelah kita kuasai huruf hijaiyah yang 28 dengan sistem diurut, dibalik, diacak dengan huruf-huruf tersebut, kita kelompokkan sesuai dengan persamaan bentuknya, dan yang kedua kita telah menguasai tanda baca, serta ketiga kita telah menguasai kaedah-kaedah pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar, maka berikutnya adalah praktek membaca Al-Quran dengan baik. Setelah itu kita belajar tajwid. Mari kita mulai. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A, ini ma, bacanya amma ya. Ini ya ta sa a runa ya. Coba teruskan, ulangi. Amma yatasa'alun. Ya, kalau berhenti ininya dibuang ya. Enggak dibaca a, lun gitu ya. Amma yatasa'alun. Coba ulangi. Amma yatasa'alun. Ini a. Ini ni. Ani. Terus coba perhatikan, ini tidak ada harokat ya. Ini tanda double, jadi loncat semua. Yeah. Yeah. Ini kan na ya. Yeah. Anina gitu ya. Yeah. Coba teruskan. Anina ba ila. Ya. Ini nggak ada harokat, langsung loncat ke sini ya. Yeah. Baca lagi. Anina ba il azim. Ya, ulangi. Anin naba'il azim. Sabar dari awal. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. A ini. La ini. Za ini. Ya. Coba baca. Allah zi ulangi allazi ya. Meskipun ini tidak ada harokat ya, kalau di awal dibaca a allazi gitu ya. Ya, baca saja ini a gitu ya. Ya. Ulangi coba. Allazi hum fihi. Ya, ini berupa ha ini ma ya. Ini kasih u jadi hu, mati ya, jadi bacanya hum. Ulangi dari awal. Allazi hum fihi. Ya, ini ya, ini tidak ada harokat ya, sama dengan sukun. Sama dengan mati, jadi panjang. Fihi, ya. Ya. Lagi. Allazi hum fihi. Ini berapa? Mu ma. Ma. Ya. Ini kha. Ini ta. Ini la. Ya. Fa. Wa. Na. Ya. Ma kasih u jadi mu. Ada kho mati jadi muh. Muh. Ta. Li. Funa. Baca yang benar. Muh. Ta. Li. Funa. Li. Alladhi. Alladhi. Hum. Fihi. Muh. Ta. Li. Fun. Ka. Ini. La. Ini. A. Jadi panjangnya bacanya. Kal. La ya, kalla ya, kalla sa ya lagi sa ya la muna berhenti ya, hanya dihilang ya. Dihilangkan lagi kalla kalla sa ya la mun kalla sa ya la mun. Coba ulang. Kalla sayalamun. Ini apa? Apa nih? Ta. Ini ma. Bacanya? Tum. Eh? Ka. La. Bacanya? Kalla sayalamun. Ulangi. Tumma. Kalla sayalamun. Dari awal. Kalla sayalamun. Tumma kalla sayalamun. Huruf apa? A. Ini la. Ini ma. Bacanya? A lam. Ya, ini kan la ya. Iya. Ini ma. Ya. Alama. Karena ya, mati jadi m ya. Iya. Alam. Ini bacanya? Na. Ada jimat, ada jamat dibaca? Naj. A. Lil. Ah ya betul. Jadi ini nggak ada harokat ya, langsung loncat ke la. Ya. Lil. Terus ini. A. Kesini langsung loncat. Au. Au. Ini. Bo. Baca. Alam najib alil au bo. Ini huruf apa? Mi. Mi betul. Langsung ya. Ini. Ha. Panjang nggak? Iya panjang. Panjangnya? Mi ha. Da, dan ya, karena berhenti ini kan berhenti, ini ayat ya. Iya. Maka ini hilang satu ya. Mi ha da, jadi panjang ya. Ulangi. Mi ha da ke alam. Alam naj alil au bo mi ha da wal ji ba la au ta da lagi wal j jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum subata. Coba perhatikan, ini kan wa ya, ya. Wa ja'alna panjang ya, ya. Wa ja'alna na kan ada ya. Wa mati jadi nau ya. Jadi we nau maku mak mati jadi m makum nau makum su ba ta su ba ta. Ulangi. Wa ja'al na nau makum su ba ta. Terus wa ja'al nal ya, cat sini ya, ini enggak ada harokat ya, ada tasydid atau ada tekanan dua loncat sini. Nal laila wa ja'al nal laila libasa wa ja'al nal laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Tepat sekali, ini enggak ada harokat ya. Iya. Ini ada tekanan dua. Jadi loncat sini. Wa ja'alna nahara ma'asha. Lagi, lagi. Wa ja'alna nahara ma'asha. Baca. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Benar ya. Ini sab'an ya, ada shi, ada huruf sya, bacanya dibacanya sama ya, sab'an ya, yeah. Bukan sab'an tapi sab'an, tidak n ya, tapi yeah. N yang samar, sab'an ya, yeah. Sab'an shida ya, yeah. Coba perhatikan tajwid berikut ini, perhatikan kalau ada na mati atau ada an, in, un bertemu dengan huruf 28 ala banata yaka yang kita pelajari pertama tadi, na, an atau an, in, un dibaca jelas, manakala ketemu dengan a, ha, ha, ho, a, ro. Seperti kata man'a, man'ha, an'har, dan seterusnya. Nanti kita pada praktek berikutnya akan pelajari secara detail. Dibaca samar ketika na, en, an, in, un ketemu huruf ta, tha, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, lo, fa, ko, ka. Seperti tadi sab'anshi, sab'an dibacanya, dibacanya al, bukan an, al, al, il, un, gitu ya. Nanti saat praktek kita akan lihat. Lebur dan dengung. N-nya lebur ke ya. Manya, miwa, manna, mamma. Lebur tak dengung jika ketemu la dan atau ro. Ya, seperti walam yakullahu mir rabbihim. Diganti ma mati. En dibaca em jika ketemu dengan ba seperti min ba'di. Nanti contoh-contohnya akan kita dapatkan langsung pada praktek ayat per ayat yang akan kita perhatikan. Wabanaina fauqakum sab'an. Ini kan ada sya, ya? Ya. Dibacanya bukan sab'an, tapi sab'an. Kenapa? Karena an ketemu dengan sya. Lihat pelajaran kita, an ketemu sya. An dibaca samar, sab'ansi. Ya. Ya. Coba perhatikan. Sab'ansi dada. Coba baca. Wa banaina fauqakum sab'ansi dada. Bagus sekali. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Coba lihat an ketemu wa. An dibaca apa? Apa dibaca jelas? Apa dibaca samar? Atau bagaimana? Coba perhatikan ini. An ketemu dengan wa. An lebur dan dengung, lebur ke wa. Jadi an masuk ke wa, tidak dibaca an. Iya. Dibaca aum. Iya. Dengung ya. Sirojaun. Ya, sirojaun. Wah, wah haja. Coba ulangi dari awal. Wa ja'alna sirojaun wah haja. Bagus sekali. Wa anzalna. Sebentar, sebentar. Ini na mati ketemu dengan za. Ya. Dibacanya an atau bagaimana? Coba perhatikan. Ya. Ini na kan? Coba lihat ya. Ya. Ketemu za. Ini dia za. Dibaca samar. Jadi bacanya wa al, gitu ya? Iya. Wa'al, bukan wa'an ya. Tidak dibaca N, tapi N-nya disamarkan ya. Ya, coba baca. Wa'anzalna minal. Ya, loncat ya, loncat. Minal mu'sirati ma'an sad. Ya, sebentar, sebentar. An ya, ketemu ya. Dengan ta. Coba lihat. An ketemu ta samar ang ya ma ang. Ini maksudnya gini ya, nanti dalam Al-Qur'an nanti ini ada bendera gitu ya, panjang nah ketuk baca ma ma ang sajaja. Ulangi dari awal. Wa ang zalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya, bagus. Lagi. Linukhrija bihi habban wa nabatan. Tepat sekali. An ketemu wa, leburannya lebur ke wa, jadi habban, dengung ya. Iya. Habban wa nabata. Lihat. An ketemu wa lembut dengung ya. Hab bau wa nabata. ulangi. Linuh rijabihi habbaun wa nabata. Ya, teruskan. Wa jannatin alfafa. Ya. Ini dibaca samar apa tidak ya? Iya. Ketemu A, coba perhatikan. Ketemu A. In ketemu A, dibaca jelas. Tin ya A, ya. Iya. Wajannatin alfafa. Coba ulangi. Wajannatin alfafa. Bagus sekali. Coba baca. Inna yaumal fasli kana miqata. Coba ulangi lagi yang benar. Inna yaumal fasli kana miqata. Bagus sekali, tidak ada halangan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Tepat sekali. Na mati ketemu dengan fa, dibaca samar. Na mati ketemu fa, dibaca samar. Yauma yung, bukan yun, tapi yung fahu. Fi, enggak ada harokat, ada tasydid atau tanda dobel, loncat. Fis, yauma yunfakhu fis suri. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Jadi ini panjangnya tu, ada ta, kasih u, ada wa mati, enggak ada harokat berarti mati kan? Iya. Jadi fata tu naaf wajah. Coba ulangi sendiri ya. Yauma yunfakhu fis suri fata tu naaf wajah. Wa futi hadis sama'u fakanat abwaban. Ya, betul, ab. Jadi ada ba, mati, dibacanya mantul, ab gitu ya. Fakanat abwaban. Ulangi. Wa futihatis sama'u fakanat abwaban. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ya, ini di bawah tasydid jadi i ya. Ya, ya dobel kasih i. Suyi ya. Ulangi baca. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ya, sah ya. Inna jahannama kanat mirsada. Liqadhina ma'aba. Bagus sekali. Liqadhina ma'aba. Coba ulangi. Liqadhina ma'aba. Abithina fiha ahqaba. Jangan terkurang. Labithina fiha ahqaba. La yazuquna fiha bardaw wa la syaraba. Ya, an ketemu wa ya, lebur. Ya. An ketemu wa lebur dengung. Bau daun wala lebur ke wa ya. Annya lebur ke wa. Bau daun wala. Coba ulangi. La yazuuna fiha ba'daw wala syaraba la hamimaw wa ghassaqa. Ya, betul ya. An ketemu wa lebur ya. Ya, hamimaw wa ghassaqa. Jazaa'un wifaqa. Lagi. Jazaa'un wifaqa. Tepat sekali. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Lain. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Perhatikan ya. Kazzabu bi ayatina kizzaba. Bagus. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Ya, baca. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Tepat, benar ini in bacanya ya. Iya. In karena ketemu dengan a. Jadi jelas. In ketemu a dibaca jelas. In-nya yang jelas. Iya. Zuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hada ya. Hada iqa wa a'naba wa kawa'iba akraba ka'san dihaqa. Tepat sekali. Wa ka'san ya, san ketemu di, ketemu da, dibaca samar. An ketemu da, dibaca samar an-nya ya. Bacanya wa ka'san dihaqa. Ulangi. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ya, tepat ya. Jazaa'an ketemu mi dibaca samar. An ketemu mi lebur dengung ya. Jazaa'an min na mati ketemu ro. Na mati ketemu ro lebur tak dengung. Mir lebur ke ro. Mir ro bika ato. Ada bendera ya. Ato an dibaca jelas karena ketemu dengan ketemu dengan ha jelas ya. Ato'an hisabah. Coba ulangi. Jazaa'an min rabbika ato'an hisabah. Coba ulangi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yam. Di minhu khitaba. Yauma, coba baca ya bareng. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Baca. Zalikal yaumul haqqu faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Nanti kalau dalam mushaf Madinah ada tanda begini, setelah i ini ya kecil jadi panjang, rabbihi gitu ya. Ini la ada a begini panjang, ila ya. La ada a panjang, la ya. Zalikal yaumul haqqu faman syaa takhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesailah sudah pelajaran membaca Al-Quran sistem 1.5 jam dengan metode katibah. Jika Anda ingin benar-benar mampu dengan baik membaca Al-Quran dan benar, maka belajarlah secara langsung melalui ustaz-ustaz yang terdekat. Jangan malu-malu. Setelah dapat membaca Al-Quran dengan metode katibah ini, diharapkan Anda dapat bertemu langsung dengan ustaz tanpa malu-malu karena Anda telah dapat membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.